Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، بارك الله فيكم. إن شاء الله kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Nawakidul Islam, yaitu penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa'ra'a. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membaca uraian beliau pembatal keislaman yang ketiga, baik, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir. Dia tidak mau mengatakan Nasrani itu kafir. Dia tidak mau mengatakan orang Yahudi itu kafir. Dia tidak mau mengatakan non-Muslim itu kafir. Barakallahu fikum. Atau dia ragu. Iya, kafir gak ya mereka? Jangan-jangan mereka itu justru adalah orang yang paling beriman. Sampai ada pernyataan, bisa jadi Mahatma Gandhi yang kamu kafirkan itu nanti berada bersama kamu di surga. Iya, ragu. Barakallahu fikum. Atau justru membenarkan keyakinan mereka. Iya, Nasrani ya benar, Yahudi ya benar, orang Hindu benar, orang Buddha benar, karena semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Pernyataan yang seperti ini atau keyakinan yang seperti ini termasuk pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena barakallahu fikum sangat jelas dia telah menentang ya, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan secara tegas akan kekufuran barakallahu fikum, iya, orang-orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna dina indallahi Islam, iya, agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala min. Barang siapa yang mengharapkan agama selain dari agama Islam, maka tidak akan Allah terima. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, dari kalangan al-Yahudi wan Nasara. Jelas, ayat yang sangat jelas, sangat gamblang, barakallahu fikum, menunjukkan apa? Mereka itu orang yang telah dikafirkan oleh Al-Quran, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang mengatakan mereka tidak kafir, atau ragu, atau bahkan membenarkan, ya berarti dia siap untuk berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menentang barakallahu fikum nas-nas yang sharih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah barakallahu fikum. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala wa ra'a. Kata Syekh, wa hadhihi ashadd, ya, awsahaha madhhabahum, atau orang yang membenarkan keyakinan mereka. Kata beliau, wa hadhihi ashadd idza sahaha madhhabahum. Yang ketiga ini lebih parah ketika dia membenarkan madhab mereka. Au qala fil ladzi ya'malunahu nadarun hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Atau dia mengatakan terkait dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu perlu ditinjau kembali. Hala innama huwa ittikhadhu wasail. Dia melakukannya hanya mengambil wasilah saja. Au qala haula'i juhalun, atau dia mengatakan mereka itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang masih awam, tidak mengerti. Waqa'u fi hadzal amri, mereka jatuh dalam perkara kesyirikan tadi. An jahlin wa yudafi'u anhum. Ya, mereka jatuh dalam kesyirikan karena kebodohan, dan orang ini selalu membela orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Fahadha, kata beliau, asyaddu kufran minhum. Maka orang yang membela orang-orang musyrik tadi jauh lebih parah kekufurannya dibandingkan mereka. Li'annahu sahaha al-kufra, karena dia telah membenarkan tindakan kekufuran. Wasahaha syirka, dan karena dia membenarkan kesyirikan. Au syakka, atau bahkan dia ragu, iya, akan kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Fanaqulu lahu, kata Syekh, maka kita nyatakan kepada orang tersebut, iya, orang yang punya keyakinan tadi, tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, atau ragu, atau malah membenarkan, kita katakan kepada dia, kaumuka musliman wa tabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, warrasulu jaa'a bitakfirul musyrikina wa qitalihim wa istibahati amwalihim wa dima'ihim. Keadaan anda yang menyatakan sebagai seorang muslim, anda menyatakan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasul sendiri datang dengan membawa syariat yang mengkafirkan orang-orang musyrik, iya, memerangi kaum musyrikin. Beliau juga barakallahu fikum menghalalkan darah dan harta dan darah-darah mereka. Waqala, Rasul secara tegas menyatakan, umirtu an uqatilan nasa liyakulu la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau menyatakan la ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas, iya. Pernyataan yang tegas dari beliau, beliau diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berislam. Barakallahu fikum. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian juga beliau pernyataan beliau yang lain, bu'ithu bisayfi hatta yu'badallah. Aku diutus dengan pedang sampai di Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Barakallahu fikum, semata-mata. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi yang namanya fitnah. Disebutkan oleh ahli tafsir, fitnah yakni syirkun. Yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan para wali. Iya. Baik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semuanya hanya milik Allah. Iya, nas yang sangat tegas dari hadis dan juga dari Al-Qur'an barakallahu fikum yang menunjukkan bahwasannya Rasul iya diperintahkan untuk memerangi syirik, kesyirikan dan kekufuran barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa 'alaihi tawakkal barakallahu fikum. Iya. Itu poin yang ketiga barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Poin yang keempat dari pembatal keislaman adalah ar-radi man i'taqada fi man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyhi aw hakama ghayrahu atau anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Poin yang keempat kata beliau, barang siapa meyakini bahwasannya selain dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih sempurna daripada bimbingan Nabi sendiri, atau dia meyakini hukum dari selain hukum beliau jauh lebih baik daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum-hukum tauhid di atas hukum-hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Iya. Para hukum. Poin yang keempat ini yang beliau maksudkan adalah terkait para hukum dengan ya pihak-pihak yang meyakini bahwasannya selain dari hukum Islam itu lebih baik. Ya, hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan para hukum kekufuran. Baik, ya. Dan masalah ini barakallahu fikum ada perincian yang disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya adalah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala barakallahu fikum dan juga Syekh Ibn Baz terkait dengan hukum berhukum dengan selain hukum Allah itu dirinci barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, apabila dia meyakini hukum makhluk lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah kafir. Jadi, ingat ya, ketentuannya tadi yang kita sebutkan di awal adalah i'tiqad. Ya, dia meyakini di dalam hati hukum yang dibuat oleh makhluk itu jauh lebih baik daripada hukum Allah. Barakallahu fikum. Maka dia telah kafir. Yang kedua, barakallahu fikum. Bila dia meyakini baik, barakallahu fikum, bolehnya ya berhukum dengan hukum makhluk secara mutlak, ini juga barakallahu fikum kekufuran. Keadaan yang ketiga yaitu bila dia ragu, ya, apakah hukum Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada hukumnya makhluk. Ini juga merupakan bentuk kekufuran. Barakallahu fikum. Poin yang keempat, dia meyakini hukum Allah jauh lebih baik daripada hukum makhluk, dan wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Namun dikarenakan barakallahu fikum hawa nafsu yang menguasai dia, ya, karena tendensi keduniaan yang jauh lebih mendominasi, maka dia barakallahu fikum mau tidak mau mengikuti arus hukumnya makhluk. Barakallahu fikum. Ya. Maka yang demikian barakallahu fikum, ya, termasuk murtakibul kabirah, orang yang jatuh dalam dosa besar. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga terkait dengan masalah ini barakallahu fikum ada perincian. Tidak asal menghukumi barakallahu fikum baik. Iya, khususnya orang-orang yang ada di pemerintahan. Ya, khususnya orang-orang yang ada di pemerintahan, barakallahu fikum, tidak bisa kita langsung pukul rata mereka itu semua adalah kafir karena mereka berhukum dengan hukum tauhid. Barakallahu fikum. Baik. Iya, tapi ada perincian dengan yang sekian kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya tidak dengan satu hukum. Ya. Wa man lam yahkum bima apa? Ayatnya. Wa man lam yahkum bima bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa ulaika humul zalimun. Dalam ayat yang lain fa ulaika humul fasikun. Barakallahu fikum. Baik. Iya, ada tiga hukum bagi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama Allah katakan kafir, yang kedua Allah katakan zalim, yang ketiga Allah katakan fasik. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan kafir pada tiga poin yang pertama tadi. Iya, pada tiga poin yang pertama tadi barakallahu fikum. Yang mengatakan bahwasannya hukum makhluk jauh lebih baik, yang mengatakan boleh berhukum dengan hukumnya makhluk, dan yang ragu akan hukum Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Itu cocok pas untuk ayat faulaika humul kafirun. Adapun barakallahu fikum untuk yang disebutkan faulaika humul zalimun, ini terkait barakallahu fikum dengan seorang hakim. Ya, yang dia diminta untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, dia tahu bahwasanya pihak yang benar adalah A, barakallahu fikum, namun dia putuskan B yang benar, karena barakallahu fikum yang namanya apa? Iya, dunia. Baik. Maka dia dikatakan wahid. Barakallahu fikum. Iya. Adapun yang fasik barakallahu fikum tadi. Iya. Mereka-mereka yang barakallahu fikum mengikuti hukumnya makhluk karena barakallahu fikum terkait dengan apa? Dunia. Barakallahu fikum. Dalam keadaan hatinya meyakini hukum Allah itu yang lebih baik dan wajib berhukum dengan hukum Allah barakallahu fikum. Ya. Bisa antum lihat perincian tadi dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita simak bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala wara. Kata beliau, "Wa min anwa'ir riddah," dan di antara jenis-jenis kemurtadan adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah. Idza taqada anna hadha amrun mubah wa annahu yajuzu an yahkuma bisyari'ah wa yujawizu an yahkuma bilqawanin, yaitu bila dia meyakini ya selain dari hukum Allah itu boleh-boleh saja kita mengambilnya, boleh bagi seorang untuk berhukum dengan syariat Islam, silakan. Boleh juga bagi seseorang itu untuk berhukum dengan undang-undang negara buatan manusia. Wa yaqul, dan dia menyatakan al-maqsud halun naza'at. Iya. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk menyelesaikan barakallahu fikum perselisihan sengketa. Iya. Pokoknya yang penting masalahnya kelar, mau pakai syariat ya silakan, mau pakai hukum manusia ya silakan, yang penting enggak ribut. Gitu ya. Barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti dalam barakallahu fikum pembahasan warisan. Iya. Dalam masalah warisan kan Islam telah memberikan ketetapan pembagiannya, jatah masing-masing ahli waris. Barakallahu fikum. Baik. Bagi seorang muslim barakallahu fikum tentunya apa? Wajib berhukum dengan hukum syariat Islam. Barakallahu fikum. Tapi ada iya orang-orang barakallahu fikum yang mengatakan seperti pernyataan tadi. Iya. Soalnya kalau minta hukum Islam itu nanti ada pihak keluarga yang enggak setuju. Ini ya, barakallahu fikum. Susah. Ya, jadi yang manalah yang enaknya? Iya. Kalau semua sepakat pakai hukum Islam, ya silakan. Atau kalau ada yang sepakat, ya sudah pakai hukum negara. Barakallahu fikum. Ini pernyataan yang berbahaya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah dia membolehkan hukumnya makhluk. Barakallahu fikum. Baik. Wahana yahsulu bil qawanin, kata beliau. Ya. Dan barakallahu fikum memecah atau menyelesaikan persengketaan itu hanya bisa iya diraih dengan undang-undang negara. Wa yahsulu bi syariah. Ya, bisa juga tercapai dengan syariat. Fal amru mustawin. Ya. Urusannya sama. Ya, dia menyamakan antara ketetapan syariat dan juga undang-undang buatan manusia. Naqul kata dia, subhanallah, taj'al hukmat tawuti mislah hukmallah. Engkau berani menyatakan, menjadikan hukum tawut seperti, semisal, setara dengan hukum Allah. Tahkimu syar'illahi hadha ibadatun lillahi azza wa jalla. Berhukum dengan hukum Allah, kata beliau, itu merupakan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Laisa al-qasdu minhu faqat halu mizah. Iya, bukanlah tujuan dari berhukum tadi semata-mata menyelesaikan pertikaian. Barakallahu fikum. Iya, tadi apa? Ada muatan ibadah dalam ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi bukan semata-mata barakallahu fikum menyelesaikan pertikaian. Wal qasdu minhu al ibadatu ya bitahkimi syar'illahi subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tujuan intinya adalah ibadah dengan cara berhukum dengan syariat Allah. Wa tahkimu ghairihi syirkun, ya, berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kesyirikan. Wasyirkun fit ta'ah wasyirkun fil hukmi, merupakan kesyirikan dalam bab ketaatan, kesyirikan dalam bab hukum. Barakallahu. Jadi ya, sehingga terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, ya pihak keluarga harus diingatkan, ya, diajak dengan cara yang hikmah barakallahu fikum. Iya, jadi terkait dengan contoh kasus yang kita sebutkan tadi, masalah pembagian warisan, Rehan, gunakanlah pembagian secara syar'i. Mesti pihak perempuan yang selalu komentar, ya, gak adil itu pembagian Islam. Ah, laki-laki mesti selalu dimenangkan. Lidzakari mithlu haddil unsayain. Karena laki-laki mesti dapat dua jatah dari perempuan sahamnya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu menurut pandangan dia. Barakallahu fikum. Ya. Padahal kalau seseorang itu mau insaf, mau adil, barakallahu fikum, justru pembagian waris di dalam Islam itu adalah pembagian yang seadil-adilnya, pembagian yang langsung datang dari langit. Terkait dengan pembagian wanita, iya, para ulama menjelaskan barakallahu fikum, kenapa pihak laki-laki itu mendapatkan dua jatah dari pihak wanita barakallahu fikum. Iya, karena pihak laki-laki itu dia posisinya sebagai pengayom. Iya, dia yang bertindak sebagai penanggung jawab dari keluarganya. Ya, anggap ya, kita coba hitung-hitungan. Ayat, barakallahu fikum, ada orang tua meninggal, hanya meninggalkan ahli waris dari kalangan anak-anaknya saja. Iya, barakallahu fikum. Satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Warisannya berjumlah 4 miliar. Warisannya berjumlah 4 miliar. Iya. Sesuai dengan pembagian Islam, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan dapat 1 jatah. Sehingga sahamnya ada 4. Iya. Sahamnya ada 4. 4 miliar tadi dibagi 4. Satu saham bernilai 1 miliar. Sehingga yang laki-laki dapat 2 miliar, yang anak perempuan 2 tadi masing-masing 1 miliar. Gitu ya. Nah, baik. Ya. Yang perempuan tadi dapat 1 miliar, itu murni milik dia. Ya. Kalau dia masih gadis, sudah 1 M itu punya dia sendiri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah menikah, itu juga harta dia. Suaminya enggak bisa mencari-cari. Itu harta dia sendiri. Tapi anak laki-laki yang punya 2 miliar tadi, barakallahu fikum, dia yang menanggung adik-adiknya. 2 miliar tadi bisa enggak dipakai juga untuk menanggung adik-adiknya. Dia punya istri 4 misalnya. Masing-masing istri anaknya 10, barakallahu fikum. Gitu ya. Sudah, jadi uang 2 miliar tadi sudah pecah kemana-mana, barakallahu fikum. Gitu ya. Dalam keadaan yang perempuan tadi 1M sendiri, dan bagi-bagi kemana-mana. Yang lagi-lagi memang kelihatannya nilainya 2M. Tadi apa? 2M itu untuk sekian banyak kepala. Jadi ambil mana? Nah, perempuan kan cuma nilai lihatnya, nilai pembagiannya saja. Tapi kemana nilai-nilai dari barakallahu fikum dipecah, itu tidak mereka lihat. Ya. Justru barakallahu fikum pembagian Islam, ya, itu jauh lebih adil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab, barakallahu fikum. Ya. Dan kita kembali kepada keterangan Syekh, intinya kata beliau, pernyataan yang demikian sangat berbahaya. Yang menyatakan, yang penting masalahnya selesai. Iya, mau pakai hukum Islam ya boleh, yang penting sama-sama sepakat. Mau pakai hukum undang-undang juga boleh. Yang penting apa? Enggak ada sengketa. Maka beliau jelaskan, terkait dengan masalah ini bukan intinya semata-mata tidak ada sengketa, tetapi barakallahu fikum tanda penerapan hukum Islam di situ ada muatan ibadah. Ya. Diupayakan barakallahu fikum semaksimal mungkin agar keluarga kita barakallahu fikum bisa dengan lapang dada menerima pembagian sesuai dengan Islam atau mengikuti ketetapan Islam, barakallahu fikum. Ya. Amin. Terkait dengan masalah pernikahan juga kan, barakallahu fikum, ada perbedaan terkait dengan nikah beda agama. Kalau nikahnya di KUA nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau dengan di catatan sipil, maka bisa, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Bisa ada yang mengatakan, ya gak masalah, yang penting gak ada ribut-ribut rame-rame. Iya. Kalau orang tahu gak mau, ya sudah, catatan sipil saja. Gitu ya. Yang penting apa? Gak ribut-ribut. Itu juga pernyataan yang berbahaya. Barakallahu fikum. Kata beliau selanjutnya, dia menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-21. Allah mengatakan, "Allahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka-mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah menyindir ya manusia-manusia barakallahu fikum yang lebih percaya dengan makhluk yang membuat ketetapan barakallahu fikum ya menjadi sebuah agama yang harus diyakini padahal Allah tidak pernah mengizinkannya. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah mengatakan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kata Allah. Kalau kalian mentaati mereka, yang membuat hukum-hukum tadi yang tingkatannya sama seperti agama, maka kalian telah jatuh dalam kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 121. Berikutnya dalam surat At-Taubah ayat ke-31 Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ila qawlihi subhanahu anna musyrikun. Dan mereka ahli kitab menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai roh selain Allah. Begitu juga Al-Masih putranya Maryam. Ya, sampai pada ucapan Allah, Maha Suci Allah dari tindakan kesyirikan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ketika turun ayat ini, barakallahu fikum, sahabat Adi bin Hatim, beliau mengkritisi. Iya. Dari apa yang beliau dapati, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak pernah tahu kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu menyembah pendeta dan ulama mereka. Kok di dalam ayat dinyatakan mereka itu syirik ya? Gitu ya. Itu iskal bagi beliau. Yang saya tahu orang Nasrani Yahudi itu enggak pernah nyembah pendeta dan nyembah ulama mereka. Maka Rasul menjelaskan makna dari ayat barakallahu fikum. Iya. Ayuhilluna ma haramallah wa yuhilluna wa yuharrimuna ma haramallah wa yuharrimuna. Bukankah pendeta-pendeta tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka ikut-ikutan, dan mereka ya barakallahu fikum mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga ikut-ikutan. Nah ya, kalau itu benar, maka harus mengatakan tilka ibadah. Nah, itulah bentuk ibadah mereka kepada pendeta dan ulama-ulama tadi, yaitu ketika mentaati para pendeta dan ulama dalam menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Iya, ketika ditaati, ketika diikuti dan diyakini akan kebenarannya, itu merupakan bentuk peribadahan. Ya, itu merupakan bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Fasammahu syirikan, maka Allah menamakan tindakan mereka itu adalah kesyirikan. Fallazi yusawwi baina hukmillahi wa hukmi taghut, maka orang-orang yang menyamakan antara hukum Allah dan hukum taghut, wa taghut al-murad bihi, sedangkan taghut yang dimaksudkan dengannya adalah kullu hukmin ghaira hukmillah, setiap hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un awa'idul badiyah au anjimatul kuffar. Iya. Sama saja apakah itu merupakan hukum adat istiadat, ya, hukum adat, atau itu merupakan perundang-undangan. Barakallahu fikum. Tayyib, dari orang-orang kafir. Ya. Awil qawadim Faransa awil Indonesia, apakah itu juga masuk dalam kategori hukum dari orang-orang Perancis atau Inggris? Au adatul qabail, atau adat istiadat kabilah suatu daerah? Ya, kul hadza tahut, itu semua adalah tahut. Wa kadza tahkimu kuhan, demikian juga berhukum kepada dukun, itu juga barakallahu fikum, ya, termasuk tahut. Alladhi yaqulu innama sawa kafirun, orang yang menyatakan keduanya sama maka dia telah kafir. Wa asyaddu minhu man yaqul, dan yang lebih parah lagi orang yang menyatakan innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah, sesungguhnya hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu jauh lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan. Ini jauh lebih parah kekufurannya. Barakallahu fikum. Alladhi yaqulu, sehingga orang yang menyatakan annas ma yasluhu lahum al-yawma illa hadhihi anzina, manusia zaman sekarang itu enggak bisa kecuali dengan hukum-hukum seperti ini. Barakallahu fikum. Ma yasluhu lahum asy-syar'u, dan hukum syariat itu sudah tidak relevan untuk zaman saat ini. Ya, sudah enggak zamannya pakai hukum syariat. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman. Syariat itu sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Wala tayyib yasanayil hadarah ma yasluhu illa tahkim al-qawanin. Iya, gak cocok bagi peradaban orang-orang kota. Iya, gak cocok untuk zaman saat ini melainkan berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Wa musayaratul alam takunu tayyib mahakimina atau mahakimana misla mahakimil alam, sehingga zaman ya itu yang menjadi hukum atau poros barakallahu fikum dari hukum kita seperti hukum alam. Hadza ahsan min hukmillah, hukum ini lebih baik daripada hukum Allah, kata beliau. Hadza asyaddu kufran mimman alladhi yaqulu inna hukmallah wa hukma ghairihi mustawiyan. Ini lebih parah kekufurannya dibandingkan orang yang mengatakan sesungguhnya hukum Allah dan selain dari hukum Allah itu sama. Iya, lebih parah ucapannya para kelompok orang yang mengatakan apa? Hukum makhluk jauh lebih baik, lebih dari para kelompok. Baik. Iya. Allah musta'an wa hikmah. Kalau kita melihat para kelompok manusia-manusia yang mengaku sebagai muslim yang punya pernyataan seperti ini cukup banyak. Iya. Yang barakallahu fikum meragukan, bahkan barakallahu fikum iya mencibir hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Iya. Baik. Sangat berbahaya. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi au jahlin bima anzalallah. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu yang ada pada dirinya atau karena kebodohan dia terhadap apa yang Allah turunkan, wa huwa ya'taqid anna hukmallah huwal haq, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang benar, wa huwal wajib, dan dia adalah yang wajib untuk dipatuhi, fahadha fa'ala kabiratan min kabairi dhunub wa dhalika kufrun duna kufrin, maka orang ini telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, dan dia telah terjatuh dalam kategori kufrun duna kufrin atau lebih dikenal dengan kufrun asghar, kufur kecil. Iya, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tapi itu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Pembatal keislaman yang kelima, yaitu terkait dengan orang yang meyakini hukum makhluk jauh lebih baik daripada hukum Allah, atau mengatakan sama, atau dia ragu terhadap hukumnya. Itu merupakan bentuk kekufuran. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tatabbaru barakallahu fikum.